سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelaga itu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Bila dua diri mencintai ilahi, bergabunglah jiwa, bersatulah hati. Dua jiwa, satu cinta. Dua jasad, satu matlamat. Bila cinta karena Allah, berpisahnya tidak gelisah. Bila rindunya karena yang satu, bertemunya pasti tak jemu. Uhwah itu indah, bila bertemu dan berpisah karena Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar.